warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mempelajari 6 prinsip penting dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar, yaitu lebih tepatnya ringkasan dari kitab ini yang disusun oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Dan buku ini asalnya adalah dari kitab Madarikun Nazar fi Siyasah. Dan kitab Madarikun Nazar fi Siyasah telah diberikan pujian dan kata pengantar oleh Syekh Al-Albani, begitu pula Syekh Abdul Musin Al-Abbad, dan sebagian fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis sebelum menyebutkan dalam buku tersebut, beliau perlihatkan lagi kepada Syekh dan Syekh menyetujuinya. Jadi buku ini, asli dari kitab ini telah direkomendasi oleh para ulama besar di zaman ini, Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan para ulama yang lainnya rahimahumullahu taala. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan ini jemaah sekalian, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan tentang pentingnya mempelajari akidah dan manhaj yang benar. Bahwasannya inilah hal-hal yang menjaga kita dari kesesatan, yang melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Pada kenyataannya, ada orang-orang yang mengaku Muslim, namun mereka melakukan kesesatan dan penyimpangan, dan mereka anggap itu sebagai pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka anggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya Al-Jahlul Murakkab. Mereka melakukan perbuatan yang menyelisihi agama Allah Azza wa Jalla, tapi mereka menganggapnya sebagai satu kebaikan. Dan kita semuanya mengetahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita akan datangnya golongan-golongan yang menyimpang tersebut. Dan golongan pertama dalam Islam serta yang paling banyak diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan Khawarij. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita golongan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama quti'a qarnun kullama nasha'a quti'a qarnun. kullama quti'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakhruja fi akhiri a'radihim ad-dajjal au kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa akan datang satu golongan yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Tidak melampaui kerongkongan mereka. Setiap kali muncul, maka akan ditumpas. Namun mereka muncul lagi dan terus ditumpas. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku hitung Nabi SAW mengatakan demikian kurang lebih 20 kali. Sampai akhirnya dari barisan terakhir mereka muncul Dajjal. Atau barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Artinya jemaah sekalian, ini kaum yang pertama yang tersesat dari agama Allah, namun mereka akan terus ada. Mereka akan terus ada sampai hari kiamat. Sampai datangnya Dajjal. Pada akhirnya mereka bergabung dengan Dajjal. Tapi subhanallah, lihat sifat mereka. Nabi SAW mengatakan mereka membaca Al-Quran. Tapi kenapa mereka tersesat? Perhatikan. Nabi SAW sendiri telah menjelaskan sebab kesesatan mereka. La yujawizu taraqiyahum. Dalam hadis yang lain, la yujawizu hanajirahum. Tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka tidak memahaminya dengan baik. Mereka tidak memahaminya dengan baik. Mana tempat mic tadi, akhi? Pendek sekali ya. Gak ada yang panjang. Inilah jemaah sekalian sebab kesesatan mereka. Tidak memahaminya, tidak memahami Al-Quran dengan baik. Yaitu tidak memahami sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ciri-ciri mereka. Ini sampai keluar kah? Ini dalam aja. Susah juga, jauh nih. Enggak apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah satu kaum yang membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Dan jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang sifat baca Quran mereka dan ibadah mereka. Kata beliau, yaqra'unal Quran. Mereka membaca Al-Quran. Laisa qira'atuhum ila qira'atikum bi syai'in. Au laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'in. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Dan tidak pula salat kalian dibandingkan salat mereka itu kalian anggap hal yang besar. Artinya kalian akan menganggap remeh. wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Dan kalian juga akan menganggap remeh salat puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Subhanallah. Ini sifat-sifat khawarij yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sifat-sifat golongan yang sesat. Rajin membaca Al-Quran, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah. Makanya kalau kita baca biografi orang-orang khawarij ini, mereka ahli-ahli ibadah. Rajin sholat malam, dan siang hari berpuasa sunnah. Itu khawarij dulu. Kalau khawarij sekarang, kebanyakan bukan ahli ibadah, ahli medsos, ya, ahli Facebook, cyber army katanya. Nah jemaah sekalian, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, tidak semua orang yang membaca Al-Quran, tidak semua orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua ahli ibadah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, menunjukkan bahwasannya dia itu berpemahaman benar. Dia tidak sesat. Ada sebagian orang, mereka tertipu dengan banyaknya hafalan. Mereka tertipu dengan banyaknya ibadah. Mereka tidak lagi melihat pemahamannya. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau tidak? Ini jemaah sekalian yang perlu kita cermati baik-baik. Satu kaum yang rajin baca Quran, rajin salat, rajin puasa. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu mengatakan, "Yaquluna min khairi qaulil bariyah." Ucapan mereka, slogan-slogan mereka, dari sebaik-baik ucapan manusia. Itu slogan-slogan mereka. Tegakkan syariat Islam. Tegakkan khilafah. Terapkan syariat. Perjuangkan agama Allah. Berjihad melawan tagut. Ini min khairi qaulil bariyah. Dari sebaik-baik ucapannya makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, para sahabat, padahal Nabi sallallahu mengatakan bacaan kalian, kalau kalian bandingkan dengan bacaan mereka, tidak ada apa-apanya. Solat kalian, kalau kalian bandingkan dengan solat mereka, tidak ada apa-apanya. Puasa kalian, kalau dibandingkan dengan puasa mereka, tidak ada apa-apanya. Maksudnya dari segi kuantitasnya. Mereka mungkin bisa mengalahkan sahabat. Tapi sahabat tidak tertipu dengan rajinnya mereka membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Sahabat tidak tertipu dengan rajinnya mereka sholat tahajud dan berpuasa di siang hari. Sahabat tidak tertipu. Maka seruan-seruan mereka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali tentang seruan-seruan khawarij? Ada yang tahu? Gimana, Akhi? Hah? Ya, itu seruannya khawarij. Kata Ali tentang seruan itu apa? Lah, itu ucapan Nabi. Sebaik-baik perkataannya manusia itu ucapan Nabi SAW. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Apa kata para sahabat ketika khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah. Kalimatu hakin urida. Urida bihal batil. Kalimatu hakin urida bihal batil. Kalimatnya benar. Ucapannya benar. Tapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Lihat jemaah sekalian, sahabat tidak tertipu. Kenapa? Karena sahabat memiliki manhaj yang benar. Memiliki akidah yang lurus. Inilah jemaah sekalian. yang melindungi seseorang dari kesesatan. Ketika dia memiliki manhaj yang benar, maka dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepadanya dari kesesatan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimat mereka benar, tapi yang mereka maksudkan adalah kesesatan. Artinya, kita jangan hanya lihat ucapannya. Kita jangan hanya melihat dalil yang mereka keluarkan, tapi lihat juga pada pemahamannya. Lihat juga pada pemahamannya. Nah, jemaah sekalian, satu pelajaran penting juga yang ingin kita petik di sini. Betapa bahayanya kesesatan. Betapa bahayanya kesesatan. Jadi, yang pertama tadi, pentingnya kita belajar akidah agar kita terlindung dari kesesatan. Dan tidak tertipu dengan syubhat-syubhat yang dibungkus oleh kebenaran. Yang dibungkus oleh dalil. Banyak sekarang ini, orang-orang melihat hanya pada hafalannya. Itu masih mending. Ada yang melihat karena dia bisa bikin ketawa orang. Dia bisa melucu dalam berdakwah. Sehingga banyak orang senang. Iya. Walaupun ayat-ayat hadis dia baca banyak salah. Jemaah sekalian, dia hafalannya baik sekalipun, itu bukan jaminan. Kita harus lihat pada pemahamannya. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Maka ini yang pertama, jemaah sekalian. Pentingnya mempelajari akidah yang benar. Agar kita terlindung dari syubhat-syubhat yang menyesatkan, yang dibungkus oleh dalil-dalil. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, agar kita tidak memandang baik satu kesesatan. Tidak memandang baik satu kesesatan. Ini namanya al-jahlul murakkab. Kebodohan yang parah. Orang yang salah tapi merasa benar. Orang yang sesat tapi merasa tidak sesat. Inilah yang terjadi pada kaum Khawarij. Yang perlu kita ingatkan. Sebab Nabi SAW mengingatkan kita, kaum ini akan terus ada. Kaum ini akan terus ada sampai hari kiamat. Sampai barisan terakhir mereka bergabung bersama Dajjal. Ada sebagian tokoh mereka mengatakan, Khawarij itu hanya masa lampau. Padahal Nabi SAW mengabarkan kepada kita, mereka akan terus ada. Siapapun dia yang mengikuti pemahaman Khawarij, maka dia Khawarij. Yang meninggalkan pemahaman Ahlus Sunnah, kemudian mengikuti Khawarij, maka dia Khawarij. Nah, jemaah sekalian, di antara yang perlu kita petik di sini, mereka ahli ibadah. Ini penting sekali pelajarannya. Mereka ahli ibadah. Rajin baca Quran. Rajin sholat, rajin puasa. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, Kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Serta seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baik yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Ini hadis sahih. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, pentingnya mempelajari akidah yang benar. Ada orang yang sesat, rajin ibadah, tapi dia tidak menyadari kesesatannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan tentang mereka, namun mereka tidak juga sadar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan sebaik-baiknya yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga aparat-aparat muslim yang mereka bunuh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terbaik. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, seorang muslim yang wafat karena satu musibah yang menimpanya, ini adalah penghapus dosa baginya. Ini adalah penghapus dosa baginya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin tusibul muslim illa kafarallahu anhu bi khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya sampai duri kecil yang menusuk dirinya. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita masuk dalam pembahasan inti kita, sebagai pengantar betapa pentingnya memahami manhaj yang hak. Inilah yang perlu dipahami jemaah sekalian. Ini hanya salah satu contoh golongan yang sesat, yang mayoritas ulama tidak sampai mengkafirkan mereka. Apalagi golongan-golongan sesat yang sampai pada tingkat kekafiran, seperti Qadariyah, Syiah, Jahmiyah, dan lain-lain. Nah, berikut saya bacakan keterangan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, yang juga berisi sepenggal kisah pembunuhan terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Sebagaimana beliau sebutkan di dalam Fathul Bari juz ke-12 halaman 284, beliau berkata, "Tsumma jitama'u ala anna man la ya'taqidu mu'taqadahum bi kufrin wa yubahu damuhu wa maluhu wa ahluhu wa intaqalu ila al-fi'li." Kemudian mereka, kaum Khawarij, bersepakat atas kafirnya orang yang tidak mengikuti keyakinan mereka. Jadi beliau menjelaskan kepada kita, ini ciri-ciri Khawarij, mengkafirkan orang yang tidak mengikuti keyakinan mereka. Tapi hati-hati jemaah sekalian, ucapan seperti ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang sesat dengan menyalahkan ahlu sunnah yang mengkafirkan orang yang memiliki akidah sesat atau menyesatkan. Ahlu sunnah juga menyesatkan kalau memang sesat, bahkan mengkafirkan kalau memang kafir. Nah, ini kalimat ini mereka gunakan, itu ciri-ciri Khawarij. Itu tidak benar. Khawarij itu mengkafirkan orang yang memiliki akidah yang benar, yang berbeda dengan akidah sesat mereka. Kalau mengkafirkan orang yang memiliki akidah yang kufur, itu wajib. Ya, ini sebelum kita lanjutkan tentang ciri-ciri Khawarij, ini perlu kita ingatkan. Karena sebagian golongan mereka manfaatkan penjelasan para ulama tentang sifat-sifat Khawarij, mengkafirkan yang menyelisihi mereka. Lalu mereka katakan, semua orang yang menyesatkan atau mengkafirkan yang menyelisihi mereka berarti Khawarij. Ini tidak benar. Ini apa namanya, termasuk orang-orang mencari yang mutasyabih untuk menyesatkan manusia. Iya. Kemudian mereka juga menghalalkan darah dan harta serta nyawa orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka atau yang mengikuti akidah yang benar. Sebab ketika muncul pertama sekali, hanya ada dua keyakinan ketika itu, Khawarij dan Ahlus Sunnah. Jadi yang mereka kafirkan dan mereka halalkan darahnya di sini adalah Ahlus Sunnah. Wantaqalu ilal fi'li. Setelah itu, kata Ibnu Hajar, mereka kemudian berpindah pada tindakan fisik. Perhatikan jemaah sekalian, dimulai dari kerusakan akidah sampai kemudian berujung pada tindakan fisik. Tindakan fisik apa yang dimaksudkan di sini? Mereka melakukan aksi-aksi terorisme. Jadi ini akar terorisme yang sebenarnya, sudah lama dijelaskan para ulama. Maka kalau mau memberantas terorisme, harus diberantas dari akarnya. Fasta'aradun nas faqatalu man ijtaza bihim minal muslimin wa marra bihim Abdullah ibn Khabbab bin al-Arad wa kana waliyan li aliyin ala ba'di tilkal bilad wa ma'ahu surriyah wa hiya hamilun faqataluhu wa baqaru batna surriyatihi an waladin. Perhatikan jemaah sekalian, dikisahkan oleh beliau, mereka kemudian menghadang manusia dan membunuh kaum muslimin. Siapa saja yang melewati mereka dibunuh. Maka satu hari sahabat yang mulia Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad lewat di daerah mereka. Di daerah mereka yang namanya Harura. Makanya mereka disebut Haruriyah. Karena mereka berkumpul di situ. Lewatlah sahabat ini. Padahal sahabat ini seorang gubernur. Gubernurnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lewat di daerah mereka bersama salah seorang istrinya atau budaknya yang sedang hamil. Maka mereka membunuh sahabat ini dan menyembelih istrinya, kemudian merobek perutnya, kemudian mengeluarkan bayi dari perutnya tersebut. Itu yang mereka lakukan, dan mereka anggap itu adalah jihad, mereka anggap itu adalah kebaikan. Kemudian kata beliau, fabalaga aliyan fakharja alaihim fil jaysh alladhi kana hayya'ahu lil khuruj ila syam fa'auqa bihim bin nahrawan walam yanju minhum illa dunal ashrah wala kutila mimman ma'ahu illa nahwul ashrah. Kemudian berita ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali ketika itu adalah pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Maka beliau langsung keluar bersama pasukannya mengejar mereka. Bertemulah dua pasukan di Nahrawan. Pasukan ini sebenarnya disiapkan untuk pergi ke Syam, tapi dibelokkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menyerang mereka di Nahrawan. Maka terjadi peperangan. Kata Al-Hafidh, tidak ada yang selamat dari mereka kecuali tidak kurang dari 10 orang. Dari ribuan orang dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, tersisa enggak lebih dari 10 orang. Dan pasukan Ali bin Abi Thalib yang wafat tidak lebih dari 10 orang. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda tentang mereka, "Lain ana adraktuhum laqataltuhum qatla adin." Seandainya aku berjumpa dengan mereka, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Ini jemaah sekalian, sepenggal kisah tentang kekejaman kaum Khawarij. Jadi maksudnya jangan heran sekarang kalau ada orang yang meneriakkan jihad, yang mengklaim membela agama Allah, menegakkan syariat, menegakkan khilafah, lalu mereka membantai dan membunuh kaum muslimin. Satu lagi jemaah sekalian, sebuah asar yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim. Dan asar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tentang orang tua seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Jumhan rahimahullah. Beliau menceritakan kisah tentang orang tuanya. Ataitu Abdullah ibn Abi Aufah wa huwa mahjubul basar fasallamtu alaihi. Aku mendatangi sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufah, dan ketika itu beliau sudah tua sampai matanya sudah tidak bisa melihat. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Qala li man anta? Maka beliau bertanya, siapa engkau ini? Fakultu ana Sa'id bin Jumhan. Maka aku pun menjawab, aku adalah Sa'id bin Jubhan. Qala fama wafa'ala waliduka? Lalu sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini bertanya, apa yang dilakukan oleh ayahmu? Qultu qatalathu al-Azariqah. Maka aku jawab, al-Azariqah, yaitu salah satu sekte Khawarij, telah membunuh mereka. Jadi ini kisah lain, pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para ulama dan kaum muslimin di masa para sahabat. Qala, maka sahabat ini berkata, la'anallahul azariqah, la'anallahul azariqah. Semoga Allah melaknat orang-orang azariqah tersebut. Semoga Allah melaknat orang-orang azariqah tersebut. Yaitu orang-orang Khawarij. Kemudian beliau menyampaikan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami bahwasannya mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Ini hadis lain yang menyebutkan bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka. Yang tadi hadis yang pertama, hadis siapa tadi? La. Tadi siapa yang menjawab? Akhi, antum ya? Enggak ada hadiah nih. Insyaallah nanti hadiahnya menyusul. Tadi saya sudah sebutkan hadis tentang mereka anjing-anjing neraka. Hadis siapa tadi? Hah? Hadis? La. Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu. Riwayat? La. Hah? At-Tirmidzi. Riwayat At-Tirmidzi. Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini hadis lain. Hadis Abdullah bin Abi Aufah diriwayatkan Imam Ahmad. Diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Beliau juga menyampaikan hadis yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka bahwasanya mereka adalah anjing-anjing neraka. Maka tabi'in ini bertanya lagi. Siapa tabi'in ini namanya? Sa'id bin Jumhan. Beliau bertanya lagi. Al-Azariqa wahdaha, al-Azariqa wahdahum, amil khawarij kulluha? Apakah yang dilaknat, yang akan menjadi anjing-anjing neraka, adalah hanya sekte Al-Azariqah ini atau semua jenis Khawarij? Maka sahabat ini menjawab, balil Khawarij kulluha. Semua Khawarij dari semua jenisnya, mereka adalah anjing-anjing neraka. Maka jemaah sekalian, ini kisah yang lain. Bagaimana pembunuhan yang mereka lakukan dan para sahabat mengingkari dan menyalahkan mereka, bahkan menumpas mereka. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Bahaya kesesatan dan bahaya akidah yang tidak berdasarkan petunjuk sunnah, akidah yang bid'ah. Dan jemaah sekalian, semua akidah yang bid'ah ini, kalau pelakunya tidak bertobat, ini dikhawatirkan akan mengantarkan mereka kepada penggunaan pedang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a qawmun bid'atan illa stahallu fiha saif. Tidak ada satu kaum pun yang melakukan perbuatan bid'ah kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Hati-hati. Ini diantara bahaya bid'ah. Dan pentingnya mempelajari manhaj yang hak. Ini salah satu ciri kesesatan. Kesesatan itu berbeda-beda warnanya, tetapi mereka disatukan oleh pedang. Disatukan oleh perlawanan terhadap sesama muslim. Penghalalan darah kaum muslimin. Sebagaimana juga dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Innal khawarija ikhtalafu fil ism wajtama'u ala saif. Sesungguhnya khawarij itu berbeda-beda penamaannya, tetapi mereka bersatu di atas pedang. Artinya, di dalam menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, mereka akan bersatu padu. Mereka akan bersatu. Atau mereka sama-sama menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang paling minimalnya, mereka sama-sama saling mendukung dan menganggap baik apa yang dilakukan oleh yang lainnya. Dan ini betul-betul terjadi. Sebagian melakukannya, sebagian memuji. Sama-sama khawarij. Sebagian memuji apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, dahulu ada jenis khawarij yang mereka sebut, yang disebutkan para ulama dengan al-qa'adiyah. Khawarij yang kerjanya duduk-duduk saja. Apa kerjaan mereka? Memuji-muji orang khawarij yang ikut berperang. Berperang maksudnya melawan pemerintah kaum muslimin. Membunuh aparat kaum muslimin. Maka ada yang bertugas memuji mereka. Memprovokasi mereka, memanas-manasi mereka. Maka berhati-hatilah. Ini bahaya kesesatan. Di sinilah pentingnya jemaah sekalian, kita mempelajari manhaj yang hak. Ini sekali lagi hanya sebuah contoh betapa bahayanya kesesatan itu. Dan betapa bahayanya kalau kita tidak mengenal jalan yang lurus. Banyak orang yang tersesat karena dia tidak bisa membedakan ini jalan yang benar dan itu jalan yang menyimpang. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu ini dia mengetahui ini jalan yang lurus, yang bisa mengantarkannya ke surga, dan itu jalan yang bengkok, yang bisa menjerumuskan dia ke neraka. Maka alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mempelajari salah satu kitab yang menjelaskan kepada kita 6 prinsip utama di dalam agama Islam. 6 prinsip manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita tidak tersesat. Kita masuk pada al-aslul awal, prinsip yang pertama. Ikhlasuddin lillahi azza wa jalla. Prinsip yang pertama adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah azza wa jalla. Maksudnya mengikhlaskan agama adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna yang beliau maksudkan adalah tauhid. Inilah prinsip Islam yang pertama sekali. Mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuknya. Dan jemaah sekalian, seberapa lurus tauhid kita, seberapa benar tauhid kita, sebesar itu pula hidayah yang Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu, orang-orang yang menyimpang manhajnya, pasti tauhidnya juga ada kesesatan. Pasti jemaah sekalian. Dan bisa kita uji. Bisa kita uji sebagaimana akan kita sebutkan di antara contohnya yang disebutkan oleh penulis. Golongan-golongan yang sesat itu, semuanya pasti ada bermasalah dalam masalah tauhid. Karena tauhid itu jaminan hidayah. Surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikitpun. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat keamanan dan hidayah. Jadi jemaah sekalian, nikmat keamanan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita bergantung pada pemurnian tauhid kita dari kesyirikan dan segala penyimpangan. Ini makna yang terkandung dalam ayat yang mulia ini. Makanya nomor satu, yang menjadi landasan utama dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tauhid. Adalah tauhid. Begitu pula nomor satu, yang didakwahkan oleh Ahlus Sunnah adalah tauhid. Bandingkan dengan golongan-golongan yang menyimpang. Dakwah mereka diantaranya yang pertama adalah bagaimana merampas kepemimpinan, mendirikan negara. Ada pula yang berjuang untuk bisa menguasai melalui jalan politik. Mereka anggap itu yang paling utama, yang paling pertama. Maka ini menunjukkan mereka bermasalah dalam tauhidnya. Tidak mengerti hakikat tauhid. Tidak memahami kedudukan tauhid. Kalau mereka paham kedudukan tauhid, mengerti hakikat tauhid, pasti mereka jadikan tauhid sebagai landasan utama dan tujuan utama serta penggerak utama di dalam perjuangan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini prinsip yang pertama. Penulis berkata, ikhlasuddin lillahi huwa asluddin wa qutbuhu alladhi taduru alaihi rihahu. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah adalah pokok agama dan pusat peredarannya. Jadi dari awal, selamanya, terus sampai akhir bersama dengan tauhid. Perhatikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir tauhid. Tidak pernah beliau lalaikan. Walaupun ketika di Madinah sudah banyak hukum-hukum beliau ajarkan, tapi selalu beliau tekankan permasalahan tauhid sampai menjelang wafat, sampai akhir hayat beliau, tauhid yang beliau utamakan. Wa huwa tauhidul ladzi arsalallahu bihir rusul. Inilah tauhid yang Allah utus para rasul untuk mendakwahkannya. Wa anzala bihil kutub, dan Allah turunkan semua kitab-kitab untuk mengajarkannya. Wa ilaihi da'al anbiya alaihi salatu wassalam. Wa alaihi jahadu wa bihi amaru wa fihi raghabu. Dan inilah yang diajak kepadanya oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Di atasnya mereka berjihad. Ini yang mereka perintahkan dan inilah yang selalu mereka motivasi kepada umat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahiddinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang ikhlas, yaitu ibadah yang dimurnikan. Surat Az-Zumar ayat kedua dan ketiga. Begitu pula firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Surat Al-Baqarah ayat kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Hunafa', berlaku lurus. Berlaku lurus di sini maknanya berpaling dari kesyirikan. Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kemudian kata Syekh, fal arif himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu. Maka orang yang mengetahui pentingnya tauhid, yang menjadi perhatian utamanya adalah membenarkan asas dan mengukuhkannya. Sebab tauhid adalah asas dan pondasi segala amalan. Ada yang terpotong, Anda baca? Enggak ada? Enggak ada. Wal jahil yarfa'u fil bina an ghairi asasin. fala yalbath bunyanuhu ayyaskut. Sedangkan orang jahil, orang yang tidak memahami hakikat tauhid, maka dia membangun bangunannya di atas pondasi yang lemah. Maka tidak lama, kata Syekh, pondasi itu akan runtuh atau rumah itu akan runtuh. Jadi tauhid itu adalah asas pondasi agama. Maka orang yang memahami hakikatnya, tentu dia kuatkan asas selalu. Dia perhatikan asasnya, pokoknya. Sebagaimana firman Allah, "Faman afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam." Apakah sama antara orang yang menyusun bangunannya, membangun bangunannya di atas dasar ketakwaan dari Allah, ketakwaan kepada Allah dan keridhaan darinya? Apakah lebih baik? Ataukah orang yang membangun bangunannya di atas tepi jurang sehingga dia terperosok bersama dengan bangunannya tersebut ke neraka jahannam? Surat At-Taubah ayat 109. Jemaah sekalian, ini lupa saya sebutkan, ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, mulai dari fal arif himmatuhu tasihul asas wa ihkamuhu. Kemudian Syekh mengomentari ucapan Ibnu Qayyim tersebut. Qultu wa dhalika anna hadhihi al aya nazalat fil munafiqin alladhina banau masjidan lis salati fihi. Kenapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyerupakan orang yang tidak memperhatikan akidah yang benar dan tauhid yang benar dengan orang yang membangun bangunan di tepi jurang? Karena ayat ini sedang berbicara tentang orang kafir. Orang kafir itu Allah perumpamakan sebagai orang-orang yang sedang membangun bangunan tapi di tepi jurang. Maka apa yang terjadi? Mereka bersama bangunannya terperosok ke dalam neraka. Nah, jemaah sekalian, kenapa Allah mengatakan demikian? Karena orang-orang munafik, mereka membangun masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hari ini. Mereka menunjukkan kepada kita mereka beribadah. Tetapi mereka tidak memiliki tauhid yang benar. Lakinnahum, kata Syekh, lamma atau bihadzal amalil azim al fadil. Ketika mereka melakukan amalan yang agung serta mulia ini, wa qulubuhum khilwun minal ikhlas, lam yanfa'hum dzalika syai'an. Sedang hati mereka tidak memiliki keikhlasan, yaitu tidak memiliki tauhid yang benar, maka amalan mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Balin harabihim fi nari jahannam kamal ayah. Bahkan menjerumuskan mereka ke neraka jahannam seperti yang Allah jelaskan di dalam ayat, di dalam ayat tersebut. Inilah jemaah sekalian perumpamaan orang yang beramal tetapi tidak meluruskan tauhidnya. Tsumma qala rahimahullah wa hadzal asas amran. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan pondasi ini ada dua perkara yang menjadi pondasi bangunan amalan kita. Al-awwal sihhatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Benarnya pengetahuan seseorang terhadap Allah serta terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya. Terhadap Allah dan perkaranya, maksudnya ibadah-ibadah kepadanya dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Ini jemaah sekalian, pondasi yang pertama. Jadi pondasinya ada dua. Yang pertama adalah baiknya atau benarnya pengenalan seseorang terhadap Allah dan perintah-perintahnya, yaitu amal-amal ibadah yang harus kita lakukan kepadanya, begitu pula nama-nama dan sifat-sifatnya. Pondasi yang pertama ini adalah tauhid. Pengenalan kepada Allah dengan pengenalan yang benar dan mengimani yang Allah wajibkan untuk diimani. Wathani, yang kedua, tajridul inqiyad lahu wali rasulihi duna masiwah. Pemurnian ketundukan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, bukan kepada selainnya. Ini pelengkap daripada tauhid. Semua perintah-perintah Allah kita amalkan dan semua larangan Allah kita tinggalkan. Inilah jemaah sekalian dua asasnya. Fahadha awthaku asasin assasal abdu alaihi bunyanahu. Maka inilah pondasi terkuat yang dibangun oleh seorang hamba di atasnya bangunannya, yaitu amalannya. Wa bihasabihi ya'talil bina masya'a. Maka sesuai dengan pondasinya, seseorang bisa meninggikan bangunan sesuai kehendaknya. Jadi, seberapa kuat pondasinya, setinggi itu bangunannya. Semakin tinggi bangunannya, makin kuat pondasinya, dia bisa membangun amalannya lebih tinggi. Tetapi, kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan yang di atasnya juga tidak mungkin bisa tinggi. Dan jemaah sekalian, inilah rahasianya. Mengapa kaum khawarij itu, walaupun mereka rajin ibadah, tetapi amalan mereka tidak bernilai. Hasilnya menjadi anjing neraka. Kenapa? Karena kesesatan. Karena kesesatan yang ada pada mereka. Kesesatan yang merusak akidah mereka. Bagaimana lagi jemaah sekalian dengan zaman ini? Ada sebagian da'i, sebagian kelompok. Bukan hanya akidah khawarij yang dia miliki. Semua akidah sesat dia kumpulkan dalam dirinya. Kelompok-kelompok kontemporer. Golongan-golongan kontemporer. Prinsip, karena prinsip mereka gak boleh menyalahkan. Lalu mereka katakan, kalau suka menyalahkan itu khawarij. Ini kalimat benar atau tidak? Hah? Bisa benar, bisa tidak. Ini harus dirinci. Makanya Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, ini saya sangat menyarankan antum baca buku beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Salafi Sejati. InsyaAllah besok kita bahas hari Ahad pada zuhur, lanjutan di Masjid Jenderal Sudirman. Iya. Yang kita bahas rutin di situ setiap bulan. Kun Salafiyan Alal Jaddah. Beliau jelaskan di antara ciri-ciri golongan yang menyimpang adalah hanya menyampaikan secara global tanpa merinci. Ini hati-hati. Di antara ciri-ciri golongan yang menyimpang, mereka menyampaikan secara global tanpa memberikan perincian. Contohnya jemaah sekalian, mereka mencela ahlus sunnah dengan mengatakan mereka itu sukanya bergibah. Ya, ini global sekali. Gibah itu kan haram. Ya kan? Tapi kalau kita rinci, malah ada gibah yang diwajibkan. Ada gibah yang diwajibkan, yaitu menggibahi orang-orang yang sesat supaya umat tidak terjerumus dalam kesesatan. Tapi mereka hanya menyebutkan secara global. Sama dengan ini. Mereka katakan ciri-ciri khawarij yang suka menyesatkan. Padahal yang disesatkan khawarij adalah golongan yang benar. Kalau menyesatkan golongan yang menyimpang, justru itu ciri ahlus sunnah. Itu ciri ahlus sunnah. Bahkan mengkafirkan orang kafir, itu ciri seorang muslim. Kalau gak mengkafirkan orang kafir, kafir. Hukumnya juga kufur. Sama jemaah sekalian. Tidak menyesatkan orang yang sesat, berarti sama sesat. Kalau gak menyesatkan, apalagi mendukung. Subhanallah. Ini sama khawarij. Dia gak ikut terlibat. Membunuh aparat. Tapi dia mendukung, memuji. Bahkan mengatakan aparat itu monyet-monyet berseragam. Sama. Dia khawarij seperti mereka. Bahkan dia lebih sesat. Ulama mengatakan, khawarij al-Qa'diyah dulu termasuk jenis khawarij yang paling jelek, yang paling parah. Kenapa? Karena kalau enggak mereka, orang-orang tidak terprovokasi. Karena mereka pintar ngomong, pintar bicara, pintar menulis, pintar merangkai kata untuk memprovokasi dan menipu umat. Maka hati-hatilah. Iya. Jadi ini rahasianya jemaah sekalian. Mengapa golongan khawarij itu, ibadah mereka begitu hebat? Tidak henti-hentinya di internet kita lihat slogan-slogan, tegakkan syariat. Lawan taugut. Ini bahasa-bahasa baik sebenarnya. Namun, Nabi SAW mengatakan mereka adalah kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama. Dan kenapa amalan sahabat, amalan kecil tapi nilainya besar. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu." Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak menyamai satu mud emas yang diinfakkan sahabat, tidak pula separuhnya. Apa rahasianya jemaah sekalian? Padahal Nabi pertama mengatakan kepada para sahabatnya, kalian anggap remeh bacaan Quran kalian dan sholat kalian serta puasa kalian kalau kalian bandingkan dengan amalannya Khawarij. Tapi sebaliknya Nabi SAW mengatakan terhadap umat secara keseluruhan, amalan kalian dibandingkan dengan amalan sahabat secara kualitasnya gak ada apa-apanya. Jadi mungkin kita bisa mengalahkan sahabat dari segi kuantitas, tapi kualitas tidak. Sebab amalan mereka sedikit, tapi bernilai besar. Kita gak bisa kalahkan. Walaupun dari segi kuantitas, misalkan kita punya uang banyak, kita bisa bersedekah lebih banyak. Tapi pahalanya para sahabat lebih besar. Kenapa jemaah sekalian? Apa rahasianya? Karena kelurusan akidah mereka, kelurusan manhaj mereka. Ini rahasianya. Pentingnya meluruskan akidah ini betul-betul menjadi pondasi. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'ahkimil asas, wahfadil kuwah, wadum alal hamiyah. Kuatkan pondasinya, jaga kekuatannya, dan terus menjaganya. Beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, halaman 204. Kemudian juga, masih dari ucapan Imam Al-Qayyim, di halaman 214 dari kitab Al-Fawaid. Jadi beliau memperumpamakan, yang pertama, tauhid itu seperti pondasi bangunan. Yang kedua, seperti akar pohon. Agar kita paham pentingnya tauhid. Kata beliau, wal ikhlas wa tauhid syajaratun fil qalbi. Keikhlasan dan tauhid adalah pohon di dalam hati. Wa furu'uhal a'mal. Cabang-cabangnya adalah amalan. Cabang-cabangnya adalah amalan. Wa thamaruha tibul hayati fid dunya wan na'imul muqim fil akhirah. Sedangkan buahnya adalah kebaikan hidup di dunia dan kenikmatan yang kekal di akhirat. Wa kama anna thimaral jannah la maqtu'ata wala mamnu'ah. Fathamaratu tauhidi wal ikhlas fid dunya kadhalik. Dan sebagaimana buah-buah di surga tidak akan pernah putus, selalu berbuah, dan tidak akan pernah terlarang kita memetiknya. Begitu pula jemaah sekalian, buah tauhid dan keikhlasan di dunia akan terus kita nikmati kalau tauhid dan keikhlasan itu ada dalam hati kita. Sebaliknya kata beliau, wasyirku wal kadhibu war riya'u syajaratun fil qalbi. Kesyirikan dan kedustaan serta riya adalah pohon di dalam hati. Samaruha fid dunya al khawfu wal ghammu wa dhiku sadri wa dhulmatul qalbi. Buahnya di dunia adalah ketakutan, kegelisahan, kesempitan dada, dan kegelapan hati. Wa samaruha fil akhirah az-zaqum wal adzabul muqim. Sedangkan buahnya di akhirat adalah pohon zakum atau buah zakum dan azab yang kekal abadi. Wa qad dzakara Allahu hataini syajaratain fi surat Ibrahim. Dan Allah telah menyebutkan dua pohon ini dalam surat Ibrahim. Lalu penulis Syekh Abdul Malik Ramadhani mengatakan, qultu yuridu qaulullahi ta'ala, yang beliau maksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim mulai ayat 24 sampai 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyjaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kepadamu, permisalan kalimat yang baik? Kalimat yang baik adalah kalimat tauhid. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, yang setiap saat memberikan hasilnya kepada orang-orang dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka ingat. Jamaah sekalian, ambil pelajaran ini. Ambil perumpamaan ini. Jadi, Allah perumpamakan tauhid itu seperti pohon yang kokoh, kuat, cabangnya menjulang ke langit dan selalu menghasilkan. Buah-buahnya bisa dinikmati terus tanpa henti. Ini perumpamaan saja supaya kita bisa memetik pelajaran, supaya kita paham. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin jittusat min fawqil ard ma laha min qarar. Adapun perumpamaan kalimat yang buruk, yaitu kalimat kesyirikan, seperti pohon yang jelek yang tercabut dari atas bumi, dia tidak memiliki kekokohan, dia tidak bisa tumbuh, dia roboh. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya, maka Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia. Apa maknanya jemaah sekalian? Tauhid, perkataan yang kokoh, yang kuat. Mereka tidak terjerumus dalam kesesatan. Kenapa? Allah berikan pertolongan. Wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat Allah berikan pertolongan. Maksudnya di mana? Di alam kubur. Maksud ayat ini di alam kubur. Allah berikan pertolongan kepada mereka untuk menjawab dengan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah sesatkan orang-orang zalim. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kemudian kata Syekh, wa fiha dalilun wadhihun. Maka dalam ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas. Ala annal ikhlas yabda'u bitauhid. Bahwasanya ikhlas itu dimulai dengan tauhid, wa yantahi bitauhid, dan berakhir dengan tauhid. Wa yurakkiz fihi baina dzalika ala tauhid, dan terpusat pada tauhid. Ini jemaah sekalian, hakikat agama kita. Dimulai dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid, dan terpusat selalu dari awal sampai akhir pada tauhid. Lihat. Makanya kalau kita belajar pelajaran apa saja dalam agama, pasti mengandung tauhid, pasti. Kalau dia tidak bisa menemukan kandungan tauhid, dia belum paham berarti pelajaran itu. Kalau dia ngerti dengan baik, mau pelajaran apapun, pelajaran fikih, pelajaran apa namanya, akhlak, apapun itu, pasti mengandung tauhid. Dan itu inti pelajarannya, yang harus dia petik dari setiap pelajarannya. Walihadza kana du'atu ila tauhid afdalud du'ati wa asyrafuhum. Oleh karena itu kata Syekh, para da'i yang mengajak kepada tauhid adalah para da'i yang paling mulia, yang paling afdal serta paling mulia. Li'anna da'wata ila tauhid hiya da'watun ila a'la darajatil iman. Sebab berdakwah kepada tauhid adalah dakwah kepada derajat iman yang paling tinggi. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam afaq. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, rawahu Muslim. Iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabangnya. Yang paling utamanya adalah la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu merupakan salah satu cabang keimanan, diriwayatkan Imam Muslim. Qala Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalaha tauhid al-muta'ayyan ala kulli ahadin. Nabi SAW telah memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya iman yang paling afdal adalah tauhid yang Allah wajibkan atas setiap orang. Walladzi la yasihu syai'un minasy-syu'ab illa ba'da sihatihi. Dan bahkan kata beliau, tidak sah, tidak benar semua cabang-cabang keimanan kecuali setelah tauhid ini benar. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Qultu, Syekh berkata, bal hadhihi syu'ab la tanbut fi qalbi mri'in. Bahkan kata Syekh, cabang-cabang keimanan ini tidak akan tumbuh di hati seorang mukmin atau di hati seorang hamba. Jadi Jangankan menjadi benar, tumbuh pun tidak. Kalau imannya tidak benar. Wala tuthmir ala jawarihihi. Dan tidak pula akan berbuah pada anggota tubuhnya. Illa bihasabi maqama bil abdi lihadhil kalimah at-tayyibah min ma'anin. Kecuali sesuai dengan makna-makna yang diamalkan oleh seorang hamba terhadap kalimat thayyibah ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, ini kunci hidayah. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ini kunci hidayah. Seberapa jauh kita memiliki cabang-cabang keimanan adalah bergantung pada sekuat apa kita pada cabang keimanan yang pertama. Pada cabang keimanan yang pertama, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ala hadza. Kemudian Syekh berkata, oleh karena itu, fa inna jami'ad da'awat al-qa'imah ala da'wal islah wallati la turakkiz ala tauhid wa la tantaliqu minhu yusibuha min al-inhiraf bihasabi bu'duha min hadzal aslil azim. Semua jamaah-jamaah dakwah yang ingin membuat perbaikan atau mengklaim mereka ingin membuat perbaikan umat, ingin mengajak umat ini bangkit, akan tetapi mereka tidak fokus kepada tauhid dan tidak menjadikannya sebagai dasar utama mereka, maka mereka akan tertimpa penyimpangan sesuai jauhnya mereka dari prinsip yang agung ini. Persis seperti kita jelaskan di awal tadi. Seberapa jauhnya penyimpangan seseorang adalah bergantung pada sejauh mana dia dari tauhid. Dan seberapa lurus amal-amalnya adalah bergantung pada sedekat apa dia kepada tauhid. Jadi jemaah sekalian, ini tauhid kunci hidayah. Masalahnya karena Allah sudah berjanji, hidayah seseorang bergantung pada tauhidnya. Apa dalilnya tadi? Al-An'am ayat 82. Ahsantum, barakallahu fikum. Penutup prinsip yang pertama ini, tanbihun. Beliau memberikan sebuah tanbih. Afwan, ini bukan dari beliau, ini dari tulisan ana ini. Tanbih, iya. Yang antum kasih kode di situ. Tanbih, kata itu dari ana. Yang berikutnya sudah tulisan beliau. Natijatul irad an tauhidil mursalin. Buah berpaling dari tauhidnya para rasul. Apa tauhidnya para rasul jemaah sekalian? Tauhid uluhiyah. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan melarang manusia menyembah kepada selain Allah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, juga tauhidnya para rasul. Akan tetapi fokus utama mereka pada tauhid uluhiyah. Itu fokus utama mereka. Iya. Maka kalau kita berpaling dari fokus utama para nabi dan rasul, kemudian kita berfokus kepada yang lain, maka itu bahaya sangat besar. Bahkan walaupun kita masih fokus kepada urusan tauhid, tapi tidak mengikuti tauhidnya para nabi dan rasul, ini juga menyebabkan tersesat. Nah, berikut beliau menukil ucapan Syekh Muhammad Khalil Haras rahimahullahu taala. Beliau ini adalah ulama Al-Azhar, ulama jebolan Universitas Al-Azhar Mesir. Disebutkan dalam kisahnya, beliau sebenarnya ditugaskan untuk mencari kelemahan buku-buku Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Imam Ibn Qayyim. Tapi hasilnya, beliau malah dapat hidayah. Bukan kelemahan yang beliau dapatkan, malah pendapat-pendapat yang sesuai dengan hujjah. Dari situlah beliau kemudian mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Maka beliau berkata, "Wa minal ajab anna haula'il asyairah." Dan sungguh mengherankan bahwasannya orang-orang Asy'ariyah tersebut. Jadi yang ngomong ini mantan ulama Asy'ariyah. Yang ngomong mantan ulama Asy'ariyah, jebolan Universitas Al-Azhar Mesir. Kata beliau, mereka itu sangat mengherankan. Yarawna anna akhassa khasaisil uluhiyah huwal infirad bil khalqi wal ikhtira. Mereka memandang bahwa sifat uluhiyah Allah yang paling khusus adalah mengesakannya di dalam penciptaan dan apa namanya al-ikhtira. Al-ikhtira sama, penciptaan juga. Cuman al-ikhtira artinya menciptakan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Sesuatu yang betul-betul baru. Iya. Jadi ini menurut Asy'ariyah fokus akidah utama mereka pada tauhid rububiyah. Allah sang pencipta, Allah itu ada dan seterusnya. Wa ma'lumun annal infirad bil khalqi wal ikhtira huwa tauhidur rububiyah alladzi kana yukirru bihil musyrikun. Padahal sudah dimaklumi mengesakan Allah dalam penciptaan adalah tauhid rububiyah yang orang-orang musyrik pun mengakui. Kalau begitu apa bedanya tauhid kita dengan tauhid kaum musyrikin? Allah berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan jawab Allah. Itu kata orang-orang musyrik. Yakin Allah sang pencipta. Jadi belum berbeda kalau kita fokus tauhid pada tauhid rububiyah. Amma tauhidul ahab wal a'zam wa huwa tauhidul uluhiyah. Fa innahum la yahtammuna bihi wa la yujad lahu dzikrun fi kutubihim. Adapun tauhid yang paling penting dan paling agung yaitu tauhid uluhiyah, maka mereka tidak memperhatikannya dengan baik dan hampir-hampir tidak disebutkan di dalam buku-buku mereka. Hampir-hampir tidak disebutkan di dalam buku-buku mereka. Jadi tulis buku panjang-panjang, hasilnya adalah Allah itu ada. Hasilnya adalah Allah itu sang pencipta. Itu yang ingin mereka buktikan. Padahal kalau sampai seperti itu aja hasilnya, maka belum berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Wala'alla hadza huwa sirru. Kemudian Syekh menjelaskan sebuah rahasia. Bisa jadi inilah rahasianya, kata Syekh. Fin khirati katsirin minhum fi bida'i tasawuf. Pada terjerumusnya kebanyakan ulama Asy'ariyah itu pada bid'ah-bid'ah tasawuf. Jadi karena mereka tidak memiliki perhatian terhadap tauhid uluhiyah, pemurnian ibadah hanya untuk Allah dan memberantas kesyirikan, penyembahan, peribadahan kepada selain Allah, inilah yang menyebabkan mereka terjerumus pada bid'ah-bid'ah tasawuf. Wa ikraruhum lil wasa'il syirkiyah allati tertakibu inda adrihatil masyayikh wal makburin. Dan mereka cenderung menyetujui, tidak menyalahkan sarana-sarana kesyirikan yang terdapat, allati tertakabu, yang terdapat di kuburan-kuburan para masyayikh dan kuburan-kuburan yang lainnya. Jemaah sekalian, subhanallah, apa yang dikatakan Syekh persis seperti yang terjadi pada sebagian da'i di Indonesia atau di tempat yang lainnya. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Makanya ada orang sholat di kuburan, dia tidak menyalahkan. Padahal itu sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Ada yang menguburkan di masjid atau di areal masjid, dia tidak menyalahkan. Padahal itu adalah sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Padahal sebagian mereka mengatakan ulang tahun itu haram karena menyerupai orang kafir. Bagus atau tidak pendapat ini? Bagus. Itu pendapat sebagian mereka. Bagus. Mereka ingkari perayaan ulang tahun karena menyerupai orang-orang musyrik, tasyabbuh. Sebab Nabi SAW telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Nah, jemaah sekalian, beribadah di kuburan atau membangun masjid di kubur atau mengubur di masjid, itu lebih dahsyat tasyabuhnya kepada orang kafir. Itu lebih dahsyat. Itu jauh lebih dahsyat. Dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim sangat banyak, Nabi SAW mengingatkan kita, ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihim masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah satu kaum, apabila mati orang soleh, maka mereka bangun di atas kuburannya bangunan tempat ibadah. Kemudian mereka tambahkan dengan patung-patung di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dalam hadis yang lain, juga dari Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tapi kata sebagian orang ini, dia kan gak menyembah kubur itu. Kenapa dilarang? Padahal walaupun dia gak menyembah kubur itu, dia masih menyembah Allah, itu sudah termasuk tasyabbuh kepada orang kafir. Dan yang paling berbahaya adalah mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan jemaah sekalian, ini bukan sekedar teori yang kita khawatirkan. Beribadah di kuburan akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ini sudah fakta, terjadi. Fakta. Kenyataannya, orang-orang yang mengaku pergi berziarah kubur para wali, itu gak murni berziarah. Ada yang datang ke sana untuk berdoa kepada penghuni kubur. Ada yang berdoa minta hajatnya, ada yang sekedar minta diteruskan kepada Allah. Dan dua-duanya adalah syirik. Ada yang mencari berkah dari kuburan para wali tersebut. Itu juga syirik. Dan seterusnya jemaah sekalian. Ini fakta terjadi. Namun ketika mereka tidak punya perhatian kepada tauhid yang benar, maka mereka cenderung kepada bid'ah sufiyah, kata Syekh. Dan cenderung membenarkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan di kuburan-kuburan para wali tersebut. Ini yang masih punya perhatian terhadap akidah, terhadap tauhid, tapi menyimpang seperti ini. Apalagi haraka-haraka Islamiyah yang hampir-hampir enggak punya perhatian kepada ilmu. Mereka mengatakan, ini yang mengatakan pimpinannya, pimpinannya nomor 3 di Mesir. Haraka Islamiyah yang mengklaim mereka terbesar di dunia sekarang ini. Dia mengatakan, sekarang tidak ada lagi kesyirikan di kuburan-kuburan. Kesyirikan sekarang ini adalah di parlemen atau di istana negara. Jadi itu menurut mereka kesyirikan yang terjadi. Makanya jangan heran kalau mereka mengkafirkan pemerintah, kemudian mengkafirkan aparat karena dianggap pembantu pemerintah. Setelah pengkafiran, apa yang terjadi berikutnya? Pembunuhan, penghalangan darah, aksi-aksi terorisme. Makanya ini harus diberantas dari dasar. Oleh karena itu kita tegaskan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, pengikut generasi Salaf, menentang keras aksi-aksi terorisme dan terdepan dalam membantah kerusakan pemahaman-pemahaman khawarij ini. Jadi gak perlu dikhawatirkan. Orang yang belajar kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, gak perlu dikhawatirkan terkena atau ikut-ikutan paham terorisme. Orang yang belajar 10 pembatal keislaman, kitab Nawakidul Islam, itu jangan dikhawatirkan. Jangan dikhawatirkan ikut pemahaman terorisme. Justru mereka yang terdepan membantah terorisme dan pemahaman khawarij. Karena ada sebagian oknum yang tidak memahami. Mereka sama ratakan. Katanya kalau belajar kitab Tauhid, belajar 10 pembatal keislaman, jadi pengikut teroris. Mungkin teroris belajar itu juga, tapi gak bisa disamaratakan. Ada juga yang mengatakan berjenggot ciri-ciri teroris. Makin panjang jenggotnya makin goblok. Ya. Mungkin teroris berjenggot. Tapi apakah setiap orang yang berjenggot itu teroris? Itu dikatakan orang yang tidak punya akal. Sebab para nabi dan rasul, para ulama berjenggot. Coba antum lihat fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Apakah mereka goblok? Mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memelihara jenggot. Antum lihat fotonya Pangeran Diponegoro. Fotonya Imam Bonjol. Itu berjenggot semuanya. Fotonya Agus Salim. Ya, itu pahlawan-pahlawan negeri kita. Semuanya berjenggot. Karena tahu itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan ciri-ciri teroris. Begitu pula bercelana cingkrang. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izari finnar." Pakaian kaum laki-laki yang menutupi mata kaki, tempatnya di neraka. Bagaimana bisa dikatakan itu ciri teroris? Hanya karena terorisme menggunakan itu. Begitu pula para wanita bercadar. Memang betul, banyak istri-istri teroris bercadar. Tapi apakah setiap wanita bercadar itu teroris? Kalau begitu, mazhab Syafi'i mazhab teroris. Bahkan mazhab imam yang empat semuanya sepakat cadar itu disyariatkan. Hanya mereka berbeda pendapat, hukumnya wajib atau sunnah. Tapi mereka bersepakat wajib dalam dua keadaan. Buka fikih seluruh mazhab. Mereka bersepakat wajib dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, dikhawatirkan timbul fitnah. Dikhawatirkan timbul fitnah. Mungkin wanita itu hidup di kondisi lingkungan yang buruk atau lewat di situ. Iya. Maka mereka bersepakat dalam kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Yang kedua, apabila fitnah itu sudah terjadi. Jadi baru dikhawatirkan dan sudah terjadi, maka ulama empat mazhab ini sepakat wajib bagi wanita bercadar. Bagaimana mungkin dikatakan itu ajaran teroris? Jadi jemaah sekalian, jangan melampaui batas. Jangan pula berpaling. Jangan berpaling, jangan meremehkan, dan jangan pula melampaui batas. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kebanyakan golongan Asy'ariyah ini, mereka dalam fikih mengklaim mengikuti mazhab Syafi'i. Ini kita kembali pada ucapan Syekh Muhammad Khalil Haras. Dan beliau punya buku bagus, Syarah Aqidah Wasithiyah. Beliau sedang berbicara tentang golongan Asy'ariyah. Dan kenyataannya yang kita lihat, banyak orang-orang mengaku pengikut akidah Asy'ariyah, juga mengaku pengikut mazhab Imam Syafi'i dalam fikih. Maka kita katakan jemaah sekalian, seandainya kalian mengikuti akidah Imam Syafi'i, tidak mengikuti akidah Asy'ariyah, insyaallah ta'ala kita sama-sama mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Syafi'i rahimahullah terkenal sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Akidah beliau, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama sekali berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Contohnya apa? Tentang keyakinan Allah di atas arsy. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, wa anna allaha ala arsyihi fi samaihi, dan bahwasanya Allah di atas arsynya, di atas langitnya. Beda dengan akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Maturidiyah, beda. Ini adalah golongan-golongan yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak di mana-mana. Ini golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, Mu'tazilah, dan Jahmiyah. Pendapat mereka kebanyakan pada tiga pendapat ini. Yang pertama Allah di mana-mana, yang pertama Allah menyatu dengan makhluk, yang kedua Allah menyatu dengan makhluk, yang ketiga Allah tidak di mana-mana. Ini semua pendapat baru. Tidak ada diyakini oleh ulama salaf dahulu, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Seandainya kalian mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam akidah, bukan hanya dalam fikih, maka insyaallah akan mendapatkan hidayah. Karena akidah beliau adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qultu, Syekh berkata, memberikan komentar terhadap ucapan Syekh Muhammad Khalil Haras. Syekh Muhammad Khalil Haras. Wahadihi mulahadatu alimin azhari khabirin bil qawm fadhkur dhalik. Kata beliau, ini adalah sebuah catatan seorang ulama jebolan Azhar yang betul-betul memahami para ulama Al-Azhar tersebut. Maka sebutkan apa yang telah beliau katakan ini untuk mengingatkan, untuk menasihati manusia. Inilah jemaah sekalian ringkasan prinsip yang pertama dari 6 prinsip yang akan kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan prinsip yang berikutnya setelah sholat asar. Sudah hampir asar ya. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah ba'da asar langsung kita lanjut. Kita selesaikan insyaAllah mulai dari prinsip yang kedua sampai yang keenam. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.